Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayuhannas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وَقُلَ بِالْعَاتٍ ضَلَالَةٍ وَقُلَ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله فصل الرد على من جعل عقوبة اللواط دون عقوبة الزنا. فذا الإمام ابن القيم رحمه الله فصل yang berikutnya bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwasanya siksaan liwat lebih rendah daripada siksaan zina. Hukuman, sanksi, liwat, mereka berpendapat lebih ringan, lebih rendah daripada zina. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah fil ajwat ammat tajabi min ja'ala uqubata hadhil fahisha duna uqubata zina. Jawaban terhadap orang yang berpendapat, berhujah bahwasanya siksaan, sanksi hadhil fahisyah, perbuatan keji ini, maksudnya liwat LGBT, lebih ringan daripada zina. Amma qawluhum, adapun pendapat mereka, inna ma'asyatun lam yaj'alillahu fiha haddan mu'ayyana wa jawabuhu min wujuhin. Mereka bilang, kenapa liwat LGBT lebih ringan siksaannya? Karena mereka bilang, mereka beralasan Allah tidak menentukan hukuman tertentu pada perbuatan liwat ini. Maka jawabannya kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, fajawabuhu min wujuhin. Jawabannya dari beberapa sisi. Jawaban yang pertama kata Ibnul Qayyim rahimahullah, anna al-muballigh 'anillah ja'ala hadda sahibul qatl hatman wa ma syara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna syara'ahu 'anillah. Bahwasanya manusia yang menyampaikan berita, hukum, kabar, ya syariat yang datangnya dari Allah itu jelas. Dan dari apa yang Rasulullah SAW sampaikan adalah merupakan syariat syariat Allah yang Allah syariatkan, bukan bikinan manusia, tetapi datangnya dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Artinya yang menyampaikan adalah Rasulullah. Sehingga sama saja datangnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Fa in aradtum an hadza ghair ma'lum bi syarf wa batil. Kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, kalau apa yang kalian maksudkan bahwasanya hukuman liwat LGBT itu adalah tidak jelas secara syariat, maka ucapan ini, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ucapan yang batil, tidak benar. Wa in aradtum an ghayra thabit min nash al-kitab, kalau yang kalian inginkan bahwasanya apa yang datang berita tentang hukuman LGBT atau liwat tidak benar, tidak sahih, bersumber dari Al-Quran, lam yalzam dzalika intifa' hukmi al-tsabuti bis-sunnah, bukan berarti dihilangkan, karena di sisi yang lain secara sunnah, secara hadis, secara yang datangnya dari Rasulullah SAW ada. Maksudnya taruhlah misalkan di dalam Al-Quran dengan lafaz yang umum, ya. Nah, bukan berarti tidak ada hukuman di dalam sunnah Rasulullah SAW, di dalam hadis-hadis, ya. Karena banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang hukuman, menetapkan sanksi, hukuman, siksaan terhadap orang-orang yang melakukan LGBT. Na'udzubillah. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, azan yang hadza yunqadu alaikum rajam fa innahu innama thabata bis-sunnah. Fa'in qultum bal thabata bil-Qur'an nusikha lafzuhu wa baqiya hukmuh. Qulna wa yunqadu alaikum bihaddin syarib al-khamr. Naam. Jawaban yang kedua, perkara ini, perkara masalah LGBT liwat. Naam. Ana hadza yunqadu alaikum birajm. Ini terbatalkan, terbantahkan dengan rajam. Bahwasanya zina saja dirajam. Ya, itu tertuangkan di dalam sunnah. Rajam itu dalam sunnah, dalam hadis apa dalam Al-Qur'an? Ah, nasul syara', larangan secara syariat rajam. Apakah di dalam hadis disebutkan ataukah dalam Al-Qur'an? Dalam sunnah. Ya, artinya jangan sampai mentang-mentang di dalam Al-Quran lafadznya tidak ada, ya kalian tolak. Ya, tidak seperti itu. Taruhlah misalkan dalam Al-Quran tidak tertera, tetapi dalam sunnah tetap ada, sama seperti rajam. Ya, sama seperti rajam. Kalau seandainya kalian beralasan bal tsabata bil Qur'an nusikha lafdhu wa baqiya hukmu. Nah, bahkan mereka bilang ada cari alasan lagi. Liwat mungkin ada dalam Al-Qur'an tetapi dihapus secara lafaz, hukumnya ada. Maka kita jawab, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fa yunqadu 'alaikum bi hadzal syarib wal khamr. Maka terbantahkan kepada kalian hukuman bagi syaribul khamar, peminum khamar. Peminum khamar itu juga tertera dalam as-sunnah, bukan dalam Al-Quran. Dirajak, dicambuk. Nah, ini ingin cari-cari alasan, ya, hukuman masalah liwat. Yang ketiga, jawaban yang ketiga, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ana nafi dalil ma'ayyan la yastalzim li mutlaq ad-dalil wala nafi al-madlul. Fa kayfa qad qaddamna anna ad-dalil alladhi nafaytumu ghair muntafin. Taralah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, penafian dalil secara muayyan tertentu, misalnya masa rokok ya. Rokok, lafaz rokok ada enggak dalam Al-Qur'an? Tidak. Tidak ada. Enggak disebutin kalimatnya rokok. Wala disebutin kalimatnya Marlboro, Laji, Samsung, enggak ada lafaz-lafaz gitu. Paham? Gudang garam lah apa, enggak ada. Ada enggak? Enggak ada. Sama seperti hukuman liwat. Ya. Bukan berarti tidak ada apa? Tidak ada hukuman, bukan berarti. Ya. Karena sudah kita sebutkan, Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dari dalil-dalil yang kemarin. Ini menunjukkan apa? Ini tetap ditetapkan hukuman terhadap LGBT, homoseksual terhadap lubiah, lewat, itu tetap ada hukumannya, walaupun secara lafaz tidak disebutkan LGBT. Mana katanya Al-Quran tidak menyebutkan kalimat LGBT? Ya, ya sama aja. Al-Quran tidak menyebutkan kalimat apa? Gudang garam di Samsung sama yang semisalnya. Benar kan? Bukan berarti nggak ada sanksi, nggak ada hukuman, nggak ada hukum. Bukan. Tetap rokok ya haram. Ah, kandungan dari dalil menyebutkan bahwasanya rokok itu haram. Haramnya dari segi apa? Memudaratkan, membahayakan. Paham? Paham enggak? Sama seperti LGBT, liwat, ya. Nam dan yang semisalnya. Walaupun secara lafaz tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, bukan berarti apa? Secara hukum tidak ada. Salah, tidak seperti, enggak harus disebutkan secara lafaz. Tidak harus. Karena apa? Dari istinbat yang lainnya. Dari istinbat pengambilan dalil dari sisi yang lainnya. Contoh masalah ganja, rokok, kemudian apa lagi? Opium, narkoba dan yang semisalnya. Ini diambil dari dalil apa? Secara keumuman yang merusak. Ya, la darar wala dirar. Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan atau membahayakan orang lain, membahayakan dirinya atau orang lain. Karena apa? Di dalam syariat Islam ini yang didahulukan apa? Kebaikan, kemaslahatan. Bukan sesuatu yang memberatkan, membahayakan. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Taha, kami tidak menurunkan Al-Qur'an kepada kalian untuk membuat kalian sengsara. Artinya apa? Segala sesuatu yang membuat sengsara di dalam syariat ini apa? Dihapus. Maka syariat ini diberikan kepada umat Islam itu hal-hal yang baik, yang ada maslahatnya, yang ada kesehatannya, yang ada kebahagiaannya untuk dunia dan akhirat. Nah, seperti aklul mal bil batil, ya. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalan nas bil batil illa an takuna tijaratan minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, merampas, mengambil, mencuri dan lain sebagainya. Enggak boleh. Illa, dikecualikan, diberikan solusi oleh Allah. Illa an takuna tijarah. Harus ada perdagangan di situ. Bisa mengambil harta orang lain, ngambil faedah, keuntungan dari apa? Perdagangan. Antara din minkum, dengan ridho, saling ridho. Kalau enggak ridho ya enggak bisa. Kalau paksaan enggak bisa. Itu yang pengecualian. Ya. Di situ tidak disebutkan Shopee, Bukalapak dan lain sebagainya. Di situ disebutkan tijarah secara umum. Pengembangannya zaman sekarang banyak. Mau yang offline, mau yang online, itu tijarah dengan lafaz-lafaz yang umum. Demikian pula ini tidak harus disebutkan apa? Tidak harus disebutkan kalimat lutiah, LGBT atau yang semisalnya, enggak harus. Ya. Nah, paham? Paham di sini? Paham enggak? Jadi, nafi dalil muayyan, penafian dalil secara kontekstual lafadznya, tidak harus, tidak mengharuskan penafian nafil mutlak dalil. Bukan berarti enggak ada alasan, enggak ada dalil, dasar-dasar hukumnya bukan berarti enggak ada. Paham? Seperti rokok tadi. Ya, diambil dari apa? La dharar wala dirar. Tidak boleh mengamalkan, melakukan sesuatu yang berbahaya atau membahayakan orang lain. Bahaya, rokok itu bahaya. Ya, pemilik rokok saja enggak mau merokok karena dia tahu bahayanya. Ya, karena dia tahu bahayanya. Tidak disebutkan mereknya di situ, tidak. Segala sesuatu apa saja, mau rokok, mau apapun yang bentuknya bahaya atau membahayakan orang lain, di dalam Islam dinafikan, dihilangkan, ditiadakan, diharamkan. Ini namanya, ya, kata para ulama, jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu kalimat yang singkat, ringkas, padat, semua masuk ke dalam definisi itu. Paham? Ini definisi. Karena penting, ya, dengan definisi itu akan jelas, ya, maknanya masing-masing, kandungannya, konsekuensinya, ya, itu akan jelas dan nampak. Artinya, walaupun tidak disebutkan lafaz secara tertentu, ya, hukuman LGBT, hukuman homoseksual atau hukuman lutiah, ya, walaupun tidak disebutkan secara lafaz, bukan berarti apa? Tidak ada hukuman bagi siapa? Orang-orang yang melakukan LGBT, bukan. Pasti tetap ada hukuman tersebut, ada. Ya. Nah, paham sampai di sini? Hah? Qala rahimahullah, wa ma qawlukum innahu wat'un fi mahallin la tashtahi at-tiba'. Barakallahu tiba' 'ala an-nawra min huwa qawat al-maytah wal bahimah. Fa jawabuhu min wujuh. Adapun pendapat kalian, ya, kalian ini kembali ke siapa? Orang-orang yang berpendapat bahwasanya hukuman lutiah LGBT lebih ringan daripada hukuman zina. Pendapat kalian bahwasanya LGBT itu wada' fi mahallin la tashtahi at-tiba', menggauli atau berhubungan nam, ya, aktif. Innahu wad'un fi mahallin la tashtahi at-tiba'. Bahwasanya yang demikian itu apa? Dia melakukan hubungan pada tempat yang mana secara tabiat tidak ada naluri, ya, ke situ. Bahkan rakamallahu tiba' ala nufrah, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan, ya, secara tabiat membenci hal itu. Sama saja yang demikian itu, kata mereka, sama saja ini menggauli seperti menggauli orang yang sudah mati atau binatang ternak. Fajawabuhu min wujuh, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Hujjah ini dibantah dari beberapa sisi. Kenapa dibantah? Kenapa alasannya, kenapa dibantah? Siapa yang tahu? Kenapa alasan ini dibantah, tetap dibantah oleh Ibnu Qayyim? Kenapa? Paham enggak? Ada yang tahu? Paham dengan pertanyaannya? Had. Alasannya apa? Kenapa tetap dibantah oleh Ibnu Qayyim rahimahullah? Karena mereka ingin menggiring apa? Bahwasanya hukuman liwat itu minta diringankan daripada hukuman zina, menggiring kepada kita supaya apa? Bahwasanya liwat itu perkara yang biasa-biasa aja, enggak usah dipermasalahkan. Paham enggak? Ya sama aja menggauli binatang. Sapi, bebek, angsa apa? Artinya udahlah, enggak usah dipermasalahkan katanya. Maksudnya ke situ. Karena apa? Mereka beranggapan, mereka berpendapat, hukumannya juga tidak ditentukan, tidak seperti zina, zina dicambuk, dirajam. Kalau ini secara kalimat nas, ya mereka bilang tidak disebutkan. Paham nggak? Jadi maksud tujuan mereka, yang mereka maukan apa? Jangan mempermasalahkan hukuman LGBT. Paham nggak? Paham sampai sini? Jadi seperti itu. Tetap dibantah oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Jawabannya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yang pertama, ini kias, mengkiaskan LGBT sama saja dengan menggauli binatang atau orang yang sudah mati. Kata Ibnu Qayyim, mereka mengkiaskan dengan kias yang rusak, ya, kias yang tidak benar, kias yang fasid, dan terbantahkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan Ijma' sebagaimana jelaskan. Adzan yang kedua, anna qiyasa wadl amr al jamil, bahwasanya mengkiaskan ya seseorang yang melakukan LGBT ya sama saja dia apa, menggauli ya, menggauli enam anak yasa amrad al-jamil alladhi fitnatu tarbu ala kulli fitna ala wad'atan amrah maita min asal al-qiyas, menggauli laki-laki yang ganteng ini sama seperti menggauli binatang atau perempuan yang sudah mati. Kias yang seperti ini, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, adalah kias yang rusak, tidak benar. Paham gak? Jadi mereka menyamakan melakukan LGBT yang itu naudzubillah bergaul antara laki-laki dengan laki-laki itu sama saja menggauli hewan, binatang ternak, atau menggauli mayit ya, baik mayitnya laki-laki atau perempuan. Ini kias, kata Ibnu Qayyim, tetapi kias itu adalah kias yang rusak, tidak benar. Ya, paham? Paham gak? Tidak benarnya dari segi apa? Kan itu, kan ada pertanyaan. Loh kok gak benar? Gak benarnya dari segi apa? Pertanyaannya, kata Ibnu Qayyim, wa hal taghazzala ahadun qatun bi atani aw baqar aw maita? Apakah bisa bercumbu seseorang dengan binatang? Oh cantik kamu, apakah bisa yang seperti itu? Kamu cantik, kamu ini hal majnun, gelo. Paham gak? Majnun yang seperti itu. Binatang, hey, bebek kamu cantik, paham gak? Ini kias yang rusak, kata Ibnu Qayyim. Gak benar. Alasannya, lah kenapa? Enggak benernya di mana kan? Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Apakah bisa? Mungkinkah? Seorang itu bercinta, bercumbu, merayu. Ontanya, sapinya, embeknya. Dia rayu. Orang mau dagang pada. Udah persiapannya. Nauzubillah. Astagfirullah. Paham gak? Paham? Yang ketawa paham, yang enggak ketawa enggak tahu nih. Jadi harus ketawa. Wa hal taghazzal ahadun qadum bi athan aw baqara aw maitah? Apakah mungkin seseorang bisa bercumbu rayu bercinta, merayu pasangannya, yang pasangannya apa? Sapi, onta, atau embe, atau kambing, atau orang yang sudah mati. Bisa enggak saling bercinta, saling bercumbu di situ? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Aw sabab dzalika aqal 'ashiq? Apakah orang yang sedang jatuh cinta bisa? Mungkin ada jenis yang sudah kelainan jiwa, mungkin. Ya. Paham enggak? Bisa juga, tapi ini memang sudah hilang akal. Ataukah memungkinkan, bisakah menawan hatinya, terpaut hatinya kepada lawannya? Ya. Ataukah bisa menguasai pikirannya? Secara normal tidak bisa, kecuali memang orang yang luar normal, tidak normal. Sudah gila. Walaysa fil qiyas afsadu min hadza, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak ada kias yang lebih rusak melainkan dari kias ini. Paham? Tidak ada yang lebih rusak dibandingkan dengan kias yang seperti ini. Wallahul musta'an. Makanya tetap dibantah oleh Ibnu Qayyim. Dari segi apa? Mereka menggiring, mereka ingin apa yang mereka inginkan? Apa yang mereka inginkan? Supaya hukuman lewat itu enggak usah dipermasalahkan. Udah yang ringan-ringan aja. Mereka sehingga mereka mengkiaskan dengan hewan. Ya ini rusak, enggak mungkin. Ya. Nah, maka tidak ada kias yang lebih rusak melainkan kias yang seperti ini. Azalif, alasan yang ketiga dari apa? Dari syubhat mereka, yang mereka menyamakan bahwasanya berhubungan LGBT sama dengan menggauli apa? Maitah wal bahimah. Maitah dan bahimah. Baik. Alasan atau bantahan yang ketiga, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, anna hadha muntaqadun biwatil wal bint wal ukht, fa inna nafra tabi'iyyah anhu asila ma'anna al-had fi min aghladil hudud fi hadil fi ahad al-qawlain wa huwa al-qatl bi kulli halin muhsanan kana ghayr muhsan. وعلى إحدى الروايتين عن أحمد وهو قول إسحاق بن راهوي وجماعة من أهل الحديث. Pendapat kalian ini juga terbantahkan. Bagaimana dengan seorang yang menggauli ibunya, menggauli anak perempuannya, menggauli kakak perempuannya atau adik perempuannya? Ini secara tabiat sudah menyelisih, bahkan secara tabiat mereka lari dari hal ini. Padahal secara hukuman, dari hukuman yang paling keras, salah satu dari dua pendapat, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berpendapat tetap harus dibunuh. Mau dia menggauli ibunya, anak perempuannya, atau kakak perempuannya, atau adik perempuannya. Tetap kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, al-qatl harus dibunuh. Baik dia muhsan atau ghair muhsan. Muhsan kah atau muhsan? Dia sudah menikah atau belum menikah? Mau bujangan, mau duda misalkan. Yang sudah melakukan akad nikah itu namanya muhsan. Yang belum melakukan akad nikah, ghair muhsan. Tetap dibunuh, mau dia muhsan atau ghair muhsan, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, harus tetap dibunuh. Wa waqal Ishaq bin Rahawih wa jama'at min ahli al-hadith. Dan ini pendapat dari Ishaq bin Rahawih dan pendapat jama'ah dari ahli al-hadith. Ya. Nah, ini yang menggauli ibunya, anak perempuannya, atau kakak kandungnya, atau adik kandungnya, perempuan. Ini saya jelas dibunuh. Lebih-lebih lewat. Lebih-lebih lewat. Na'udzubillah. Qala Imam Dzulqa'im rahimahullah qad rawada Abu Daud wa Tirmizi min hadis Bara' bin Azib, telah diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmizi dari hadis Bara' bin Azib. Qala, berkata, laqitu ammi wa ma'ahu ar-raya fa qultu ilaina turid ila aina turidu. Qala, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulin laka imra'at abi min ba'an An adriba unuqahu wa akhudha ma'ala. Dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya. Juga Tirmidhi dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala. Laqitu ammi, aku berjumpa dengan pamanku. Pamannya Bara bin Azib. Wa ma'ahu rayah, dan bersama ya ada panji bendera tugas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Al-Bara bin Azib bertanya kepada pamannya, ila aina turidu, wahai pamanku mau kemana engkau? Maka dijawab oleh pamannya, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rajulin nakaha imra'at abi. Rasulullah SAW mengutusku kepada seseorang yang menikahi imra'atu abi, ya, istri bapaknya. Ya, bapaknya mungkin sudah duhul, yang jelas dengan syarat duhul. Ya, tapi tetap ada yang berpendapat akad juga. Tainakah imra'atu abi, dia menikahi istri ayahnya. Ya, setelah ayahnya meninggal, min ba'di. Ya, aku disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ya memenggal kepalanya, dan aku disuruh juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk merampas hartanya. Nah, ini hukumannya. Hukuman orang yang menikahi ibu kandungnya sendiri, atau ibu ayahnya, atau istri ayahnya. Ya, istri ayahnya, ibu kandungnya, atau ibu dari yang kedua atau yang sekian. Qala Tirmidzi, hadza haditsun hasan. Qala al-Jawzajani, ammul Bara ismul Harits bin Amr. Berkata Imam Tirmidzi rahimahullah, hadis ini adalah hadis yang hasan. Berkata Imam Al-Jauzajani, pamannya Al-Bara bin Azib bernama Al-Harith bin Amr. Qala rahimahullah wa fi sunan Abi Daud wa Ibn Majah. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, di dalam sunan Abi Daud dan sunan Ibn Majah, min hadith Ibn Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas. Qala, berkata, Rasulullah SAW bersabda, man waqa ala zati mahramin faqtuluh. Barang siapa yang menzinahi, menggauli mahramnya, maka bunuhlah dia. Nah, barang siapa yang menggauli mahramnya, maka bunuhlah dia. Ini sunan Abu Daud dan Ibnu Majah. Ibnu Majah, Tirmidzi, Darqutni, Al-Hakim, Al-Baihaqi. Ini haramnya menggauli mahram. Ya, haramnya menggauli mahram. Juga dari segi kesehatan juga tentunya apa? Madarat, banyak sekali madarat yang seperti ini. Warufi'a ila al-Hajjaj rajulun iqtasaba ukhtahu ala nafsiha faqala ihbisuh wasal man hahuna min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasal Abdullah bin Abi Mutarrif waqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dakhata hurama al-mu'minin fakhutu wasad bis-sayf. Telah dilaporkan kasus kriminal kepada Hajjaj bin Yusuf, gubernur Irak ketika itu. Ini di zaman-zaman sahabat setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ada kasus seorang menggauli saudara perempuannya, baik kakaknya atau adiknya. Maka kata Hajjaj bin Yusuf, bertanyalah. Maka kata Hajjaj bin Yusuf, penjarakan dia. Ya, kata Hajjaj bin Yusuf, penjarakan dia. Dan tanya oleh kalian hukumnya kepada sahabat Rasulullah SAW. Ini Hajjaj juga gini-gini. Ya, kadang kembali kepada para sahabat, kepada para ulama. Walaupun Hajjaj juga membunuh para sahabat. Dari sini kadang khilaf, ada khilaf. Apakah Hajjaj itu kafir atau zalim? Karena membunuh para sahabat. Ya, Syekh Mukbil rahimahullah merujukkan, ya, zalim tidak sampai kafir. Karena dosa membunuh tidak sampai keluar dari Islam. Itu Syekh Mukbil rahimahullah. Maka mereka bertanya kepada Abdullah bin Abi Mutarrif. Faqala sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man taqatta hurmal mu'minin. Barang siapa yang jatuh kepada kehormatan kaum mukminin, fakhutu wasata bisayf, maka penggalah dia. Maksudnya menggauli mahramnya. Ya, disuruh untuk dipenggal. Ya, ini kasus kriminal yang ada di zaman Hajjaj. Hajjaj bin Yusuf. Ya. Wa fi dalilun 'ala al-qatl bit-tawsit. Wa hadha dalil mustaqil fil mas'alah. Di dalam hadis tadi menyebutkan dalil, ya, anjuran untuk membunuh orang-orang yang menggauli mahramnya. Ya. Nah, ini masalah lain, masalah beda. Ya, masalah menggauli mahram saja hukumannya dibunuh. Wa wa anna man la yubahu wa bi alin wa adwadhil qatl. Intinya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bahasanya ya manusia yang tidak boleh digauli, ya, dengan keadaan apapun bentuknya, maka balasannya, sanksinya, hukumannya, fahadu wat'ihi al-qadlu, adalah dengan dibunuh, dipenggal. Dalilun, dalam kisah ini, ayat ini, hadis ini, dalil, man waqa ala ummi au ibnati, kadzalika yuqal fi wat'i zawatil maharim wa wat'i man la yubah lahu wat'u bihal. Fakana hadzal qatl kalliwati kalluti. Nah, dari hadis ini semua yang sudah dibacakan, kesimpulannya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, barang siapa yang menggauli ibunya, anak perempuannya, atau ukhnya, saudara perempuannya, atau hal-hal yang haram mahramnya, mahramnya, ya, bibinya, uaknya, maka enam haddu hukumannya adalah al-qatl, dibunuh, sebagaimana seperti Lutiyah LGBT. Ya, enggak mungkin. Ya, dan tidak halal. Ya, laki-laki dengan laki-laki. Nah, tidak halal yang seperti itu. Wa tahqiqu, kesimpulan yang benar, yang hak, Al-Sadala al-Mas'alatain binas. Sisi pendalilan dengan dua kasus secara nas. Wal-Qiyas yashadul sa'ati kulli minhuma. Dan Qiyas mempersaksikan ya benarnya dari kedua masalah tersebut. Wa qad ittafaqa al-muslimun 'ala anna man zana bi dhati mahram fa 'alaihi al-hajj. Para ulama ya sepakat, barang siapa yang berzina menggauli mahram, maka itu hukumannya, ada hukumannya. Ya, hukumannya ada. Nah, tetapi para ulama berselisih pendapat sifat bagaimana cara menghukumnya. Maksudnya hadnya, ya, cara membunuhnya. Alul qadr bikul hal aw hadu hadu zina, apakah hukumannya dengan dibunuh baik segala bentuk keadaan situasi kondisi, atau balasannya seperti zina, kalau muhsan dibunuh, kalau ghairu muhsan dicambuk. Ala qaulain, ada dua pendapat kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Wa dhahaba Syafi'i wa Malik wa Ahmad. Pendapat pertama pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad. Fi hadha riwayatain, pada salah satu dari dua riwayatnya. An hadda hadu zina, hukumannya sama seperti zina. Ini apa? Hukuman yang menggauli apa? Mahram, mahramnya. Kalau dia muhsan maka dibunuh. Kalau ghair muhsan berarti jadi cambuk. Ini pendapat siapa? Imam Syafi'i, Malik dan Ahmad. Pendapat yang kedua pendapat Imam Ahmad juga, Ishaq bin Rahawi, jama'at min ahli hadis, ila anna haddahul qatil bikulli hal. Pendapat yang kedua, tetap dibunuh bagaimanapun bentuk keadaan situasi kondisinya, harus dibunuh. Ini pendapat kedua. Wa kadzalika tawaqulum ala annahu law asabam bismin nika aliman bi tahrim annahu yahaddu illa Abu Hanifah wahda fa inna ra'a fi dhalika syubhatan musqitan lil hadd. Para ulama berselisih pendapat ya masalah tadi. Kemudian apa? Wa kadzalika tawaqulum ala annahu law asaba bismin nika aliman bi tahrim. Seseorang menikahi dalam keadaan dia tahu ini haram untuk dinikahi. Paham enggak? Udahlah gas aja katanya. Padahal haram, enggak boleh dinikahi. Padahal mahramnya dia sudah tahu, sudah paham. Aliman, mengerti ini enggak boleh. Tetap digas aja sama dia, dikawinin, dinikahi. Digauli sama dia. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, para ulama sepakat orang seperti ini harus dihukum. Harus ada hukumannya, sanksinya, hukumannya, had. Nah, kecuali pendapat Abu Hanifah. Abu Hanifah berpendapat ini syubhat. Syubhat, rancu. Ya. Musqitan lil had. Dari syubhat inilah gugur hukuman. Kata pendapat siapa? Abu Hanifah. Wa munazi'un yaqulun idza asaba bismin nikah wa qad zada al-jarima ghilzan wa shiddah fa inna al-zakam mahdhur mahdhurain 'azimin mahdhur al-'aqd wa mahdhur al-wath' fa kayfa tukhafu 'anhu al-qurba bi dhamm mahdhur al-'aqd ila mahdhur az-zina. Ya, yang mengkritik Abu Hanifah berpendapat mengatakan idza asaba bismin nikah, kalau seseorang menikahi ya mahramnya, maka dia sudah terjerumus, terjatuh kepada dua kejahatan yang berat, yang besar. Kejahatan yang dia lakukan ya ada dua. Secara akad nikah ya, ini bentuk kejahatan. Yang kedua, kejahatan dari segi dia menggauli mahramnya. Fakaifa tukhaffafu anhu al-'uqubah? Lah kok bisa hukumannya malah diringankan, padahal kejahatannya double. Kalau istilah sekarang dia terkena apa? Pasal berlapis. Kena pasal berlapis. Double maksudnya, kejahatannya double. Lah malah dihukum dengan hukuman yang ringan. Ya, enggak bisa yang seperti itu. Kejahatannya berlapis ganda. Double. Ya, besar perkaranya. Kenapa diringankan hukumannya? Ya, secara akad sudah melanggar, secara dia menggauli yang mahram juga melanggar. Nauzubillah. Ya, paham sampai di sini? Sekarang bagaimana dengan orang yang menggauli binatang ternak atau menggauli ya orang yang sudah mati, sudah di rumah sakit dia gauli, nauzubillah. Atau di kuburan dia gali lagi. Ini kan orang majanin yang seperti itu, nauzubillah. Wa amwatul mayta fa bi qawlani lil fuqaha. Adapun menggauli mayit, maka ada dua pendapat dari kalangan fuqaha. Wa huma fi madhhab Ahmad wa ghairihi. Pendapat ya keduanya, nah dalam mazhab Imam Ahmad dan yang lainnya, yang pertama yajib bihil hajj wa huwa qaulul auzan. Ya, wajib tetap diberikan hukuman hajj. Ya. Ini tentunya ditegakkan hajj itu kembalikan pada pemerintah waliul amr. Dan ini adalah pendapatnya Imam Al-Auza'i rahimahullah, fa inna fi'lahu a'zam jurman. Karena perbuatannya adalah perbuatan yang besar kriminalnya. Wa akbar dzamban, dosanya besar. Li'anna indama ila fahishati hadku hurmatil maytah. Karena dia telah melakukan dua kejahatan. Kekejian yang pertama menggauli, yang kedua enam melanggar kehormatan ya manusia yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal pasti memiliki kehormatan. Ya, kata Rasulullah SAW, kasrul azmul mayyit ka kasri hayyi. Memutuskan tulang orang yang sudah meninggal sama saja memutuskan tulang yang dia dalam keadaan masih hidup. Artinya di situ ada kehormatan. Walaupun sudah meninggal, tetap enggak boleh dipatahkan tulangnya. Ya. Nah, itu masih ada kehormatan. Nah, dilihat di dalam syarah Subul Salam Al-Imam Shanani rahimahullah, juga dari syarah Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ya tentang hadis ini di dalam Bulughul Maram itu bagus. Sama mereka orang yang sudah meninggal memiliki kehormatan. Ya, memiliki kehormatan yang itu apa? Hah? Memiliki kehormatan yang itu apa? Nah, tidak boleh dilanggar. Tidak boleh dihancurkan kehormatan kaum mukminin, terlebih kaum mukminin. Ada yang berpendapat, ya ada yang berpendapat ini khusus orang beriman, ada yang berpendapat ya umum sifatnya mayit. Ya, karena di situ tidak disebutkan mayitnya mukmin atau kafir, tetap ada hormat, ada kehormatan di situ. Ya. Ala qaul. Kemudian bagaimana dengan menggauli binatang ternak? Ya, fuqaha ada tiga pendapat di sini. Yang pertama, ya orang yang menggauli binatang maka diberikan sanksi hukuman adab, diberikan adab. Itu tentunya adab sanksi kalau zaman sekarang dikembalikan kepada pemerintah, kepolisian atau yang semisalnya. Ya, karena pendapat pertama mengatakan tidak ada hadnya, tidak ada hukumannya, kembali kepada adab itu, kembali kepada pemerintah, ya, mungkin dipenjara kah apakah, kembali lagi pada pemerintah, waliul amr, polisi atau yang semisalnya. Dan ini pendapatnya Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i pada salah satu dari dua pendapatnya. Juga pendapatnya Ishaq bin Rahawai. Ya adab, diberikan adab. Adab ya tadi, kembalikan pada pemerintah, polisi atau yang semisalnya. Wal qaul tsani, pendapat yang kedua, hukum-hukum zani, orang menggauli binatang, hukumannya sama seperti hukuman para pezina, dicambuk. Kalau dia belum menikah dicambuk, ya, dirajam kalau dia sudah menikah. Dan ini pendapatnya Al Hasan Al Basri. Pendapat Al Hasan Al Basri. Pendapat yang ketiga, Al Qaul Tsalits, an hukma hukm al liwat al luti, hukumnya sama seperti hukum LGBT. Dan ini nas dari Imam Ahmad, ya. Fayakhruju ala riwayatan fi haddi hal wal qatl hatman au huwa kazani. Maka keluar daripada itu, dari dua riwayat di dalam hukumannya, apakah itu dibunuh, ya, atau hukumannya seperti para pezina. Walladzi yaqulun haddul qatl, pendapat yang mengatakan hukumannya, sanksinya adalah dibunuh. Ihtaj bima rawahu Abu Daud min hadith Ibn Abbas an Nabi SAW, man ata bahimatan faqtuluh waqtuluha ma'ahu. Dari apa yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Ibn Abbas dari Nabi SAW, barang siapa yang menggauli binatang maka bunuhlah dia dan bunuhlah binatang itu bersamanya. Riwayat Abu Daud, ya, juga riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Hakim, Daruqutni, Al-Baihaqi, dan ada syawahid dan mutaba'at dalam Irwa'ul Ghalil, dalam Syahal Albani, ya, bisa dilihat juga dalam Talhisul Habir, Majmu' Zawaid. Taib, bunuhlah dia dan binatang. Qalu li anna watun la yubahu bihal, fa kana fi al-qatl ka hadd al-luti. Pendapat ini beralasan karena menggauli binatang sama seperti menggauli, ya, nam LGBT, ya, hukumannya juga sama, ya, la yubahu bihal, tidak boleh dengan keadaan apapun. Wa man lam yara 'ala haddan qala lam yasfi al hadith walau sahha la qulna bih walau yahil wa lam yahil lana mukhalafatuhu. Wa man lam yara 'ala hadd, bagi yang tidak berpendapat di sini tidak ada sanksi, maka mereka beralasan hadisnya tidak sahih, ya. Walau sahha, kalau seandainya hadisnya sahih, laqul nabih, niscaya kami akan berpendapat dengannya. Walam yahil lana mukhalafatuh, dan tidak halal bagi kita menyelisih hadis yang sahih. Ini pendapat. Qala Ismail bin Said Asy-Syalandi, berkata Imam Ismail bin Said Asy-Syalandi, ini termasuk dari kawannya Imam Ahmad. Beliau meninggal di tahun 230. Ya. Ala Ismail bin Said Asy-Syalandi. Allahu a'lam, harus dilihat nih Syalandi dari mana. Ya. Syalandi. Sa'altu Ahmad an alladhi yati al-bahimata fa waqafa 'indaha wa lam yathbut hadith Amr bin Abi Amr fi dhalika. Kata Ismail bin Said Asy-Syalandi, aku bertanya kepada Imam Ahmad tentang seseorang yang menggauli binatang. Maka Imam Ahmad diam, tidak menjawab. Ya. Wa lam yathbut hadis Amr bin Abi Amr, dan tidak sahih, ya, riwayat hadis Amr bin Abi Amr, ya, tentang hal itu. Qala Thahawi, al hadis dhaifun, hadis masalah seperti ini, masalah hukuman orang yang menggauli binatang, ya, hukumannya demikian-demikian. Kata Imam Thahawi, hadis tersebut dhaif. Juga riwayat Ibn Abbas yang tadi, ya, juga dhaif. Waqad afta bi anna la hadda alaihi, Ibn Abbas memberikan fatwa tidak ada had hukumannya, yang hukuman tertentu. Qala Abu Dawud wa hadza yudha'ifu al haditha, ya, pendapat ini, ya, didhaifkan oleh hadis. Wala raib anna zajar tabi'an idyan al-bahim aqwa min zajar tabi'an talawud. Tidak diragukan lagi bahwasanya hukuman celaan, ya, secara alamiah, secara tabiat, ya, terhadap orang yang menggauli binatang, ya, hukumannya secara alami itu lebih kuat daripada, ya, minazajir tabi'i anil liwat, daripada al-liwat. Nah, sedangkan secara tabiat manusia masing-masing enggak sama, ya, sehingga memaksakan, ya, menyamakan antara menggauli hewan dengan menggauli, ya, laki-laki, maksudnya liwat di sini adalah kias yang rusak. Ya, tidak bisa disamakan liwat dengan apa? Menggauli bahimah, binatang ternak. Ya, tetap sama-sama haram, jelas haram. Mayajus, tidak boleh. Ya. Allahul musta'an. Ini mengerikan. Nah, semuanya hubungannya masalah syahwat. Nauzubillah, masalah syahwat, ya. Karena tidak sedikit dari orang-orang yang tidak waras, ya, mereka menggauli binatang, bahkan, ya, maitah, orang yang sudah mati, bahkan nam sesama jenis lutia, ini semuanya syahwat, naudzubillah, ya. Sehingga minta tolonglah kepada Allah dengan benar-benar jujur, dengan permintaan yang jujur, yang ikhlas, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dikuatkan dan supaya dihindari dari kemaksiatan-kemaksiatan yang seperti ini. Ya, ini penting peranan doa di sini. Ya, Nabiullah Yusuf alaihi salatu wasalam saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akun minal jahilin. Ya, ya Allah, kalau seandainya Engkau tidak palingkan aku. Ini penting peranan doa di sini. Seorang nabi yang mulia, yang sempurna, yang diampuni dosanya, yang kuat, sempurna keimanannya, tetap minta kepada Allah. Lebih-lebih kita yang lemah. Ya, yang kita banyak futurnya, banyak lemahnya keimanan kita. Ya, sudah sepantasnya terus berdoa. Ya. Nah, wa illa tasrif anni kaidahunna, kalau Engkau tidak memalingkan aku dari tipu daya perempuan-perempuan itu. Semuanya cantik. Yang menggoda Nabi Yusuf itu cantik semuanya. Enggak ada yang peot. Enggak ada nini-nini, enggak ada yang ompong, enggak ada. Hah? Semuanya seger semua. Cenghar. Ya, ngajak ditarik, kalau enggak diancam. Coba, ayo, dan enggak ada yang ombong, enggak ada yang bau ketek mungkin. Supaya cantik, sempurna. Hah? Makanya Nabi Yusuf AS berdoa, minta kepada Allah untuk dipalingkan godaan itu. Ya. Nah, kami yang namanya laki-laki normal melihat perempuan ya. Nah, yang normal. Ya. Kalau pandangan pertama ya fawalak katanya. Kalau pandangan kedua harus qadul basar, menundukkan pandangan. Cuma jangan pandangan pertama dipelototin terus. Waduh, katanya pandangan pertama nih. Udah jangan lama-lama. Nah, Allahu Akbar. Ya, sehingga doa, pentingnya doa. Ini berat. Ya, kalau kita perhatikan zaman kita sekarang, fitnah tunisa berat. Na'udzubillah, wallahul musta'an. Kita mengadu hanya kepada Allah, minta hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah agar dipalingkan dari fitnah-fitnah perempuan, fitnah syahwat, fitnah syubhat, fitnah ke dunia. Nah, semoga Allah memberikan istiqamah kepada kita semua sampai kita berjumpa dengan Allah di atas tauhid, di atas sunnah, di atas istiqamah. Allahu musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Madzal barakallahu fikum.